Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Sedangkan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Sampai pada ucapan musannif bahwa Imam Abu Uthman Ash-Shabuni Ash-Shafi'i wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna 'awaqib al-'ibad mubhama la yadri ahadun bima yukhtamu lah la yadri ahadun bima yukhtamu lahu ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عندهم ومغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على الإسلام أم على الكفر ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله menyatakan bahwasanya ashabul hadis meyakini dan mempersaksikan bahwasanya akibat akhir atau nasib akhir dari seorang hamba itu tidak diketahui. La yadri ahadun bima yuktamulah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhirnya dia nanti. La yahkumuna li wahidin bi'aini. Oleh karena itu mereka tidak menghukumi seseorang secara ta'yin bahwa dia termasuk penduduk surga Demikian pula tidak menghukumi seseorang secara ta'yin, secara tertentu, bahwa dia penduduk neraka. Lianna dhalika mughayyab anhum, karena yang demikian ghaib, tidak diketahui. La ya'rifuna 'ala ma yamutu 'alaihi al-insan, tidak diketahui seseorang mati di atas apa nantinya. Enggak diketahui seseorang akan mati di atas apa. 'Ala al-islam, apakah di atas Islam? Am 'ala al-kufur, atau di atas kekafiran. Oleh karena itu mereka biasa mengucapkan kalimat inna mu'minuna insyaallah. Mereka biasa menyebutkan dengan kalimat kami mu'minun insyaallah. Ini yang dijuluki dengan istisna. Ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama, apakah kita perlu menyebutkan keimanan kita dengan jazm atau dengan istisna. Dengan jazm adalah kalimat ana mu'minun atau ana mu'min. Inna mu'minun, kami beriman, itu jazm. Tetapi alal istisna adalah dengan kalimat ana mu'minun insyaallah, atau kalimat inna mu'minuna insyaallah. Memakai kalimat insyaallah. Qanibna a'azakumullah. Nanti akan dibahas insyaallah sedikit, bahwasanya kalimat ini ternyata ketika diucapkan oleh beberapa ulama, maknanya adalah kami beriman insyaallah, termasuk yang beriman sampai akhirnya. Sebagaimana disebutkan di sini, inna mu'minuna insyaallah, kata Imam Shawbuni rahimahullah, ai maksudnya minal mu'minin alladzina yuktabu lahum, yani orang-orang beriman yang sampai khatamah, sampai akhir hidupnya di atas keimanan insyaallah. Itu maknanya. Adapun kalau menerangkan sekarang saya mukmin, maka tidak jazm, tidak apa-apa, tidak istisna, tidak mengapa. Anda mukmin, saya beriman. Khamilin a'azakumullah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi Hafizahullah, qala fi hadzal kalam min al imam Shawbuni mas'alatan. Dalam ucapan Imam Shawbuni ini ada dua masalah. Masalah pertama, kaun awaqib al ibad mubhamah, la yadri ahadun mimma yuqtamulah, bahwa akibat terakhir dari para hamba ini tidak diketahui. Mubham, mubhamah artinya tidak diketahui. La yadri ahadun bima yuhtamulah, enggak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhirnya dia nanti. Lidzalik, oleh karena itu ahlus sunnah la yahkumun li wahidin hayyin bi'ainihi. Oleh karena itu mereka ahlu sunnah tidak menghukumi seseorang yang masih hidup. Liwahidin, maksudnya liwahidin hayyin, seorang yang masih hidup. Bi'ainihi, dengan ta'yin, dengan tertentu, fulan ibni fulan. Annahu min ashabil jannah, bahwa dia termasuk penduduk surga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ahlu sunnah, ashabul hadis, tidak menghukumi secara ta'yin orang yang masih hidup bahwa dia penduduk surga. Wala yakumuna ala wahidin bi'ainihi annahu min ashabin nar. Tidak pula sebaliknya. Tidak menghukumi seseorang yang masih hidup secara ta'yin bahwa dia penduduk neraka. Mengapa demikian? Karena kaitannya dengan akidah tadi, keyakinan bahwa akhir dari seseorang tidak diketahui. Sekarang mukmin, belum tentu nanti akan mukmin terus sampai matinya. Sekarang kafir, belum tentu dia kafir terus sampai matinya. Mungkin dia akan masuk Islam. Yang tadinya mukmin bisa jadi dia sesat. Karena sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwa akan datang fitnah-fitnah kaqta'il lailil mublim, akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang manusia di dalamnya ada yang asbaha mu'minan wa tumsi kafira, ada yang amsa mu'minan wa tusbihu kafira, ada yang pagi mu'min sore telah kafir, ada yang sore mu'min pagi telah kafir. Kalau begitu tidak bisa dikatakan. Inilah makna mubhamah. Ini makna mubhamah, tidak jelas. Bagaimana khatimahnya? Apakah husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah? Na'udzubillah ta'ala. Karena tidak diketahui, maka tidak boleh menghukumi secara ta'yin orang yang masih hidup. Adapun orang yang mati di atas kekafiran, jelas keadaannya. Orang yang mati di atas Islam, jelas pula keadaannya. Tetapi orang yang masih hidup, wallahu ta'ala a'lam. Dalam keadaan mubahamah, apakah khatimahnya khatimatu khair atau khatimahnya khatimatu syar? Maka Imam Shabuni menyatakan, wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadithi anna awaqib al-ibadi mubahamah ila akhirihi. Di sini khusus Imam Shabuni mengkhususkan hadihil aqidah, aqidah ini li ahli al-haji, pada ahli haji. Perhatikan kalimat beliau, wa yashhadu wa ya'taqidu ashabul haji, ahlul haji meyakini, ahlul haji mempersaksikan. Apakah cuma ashabul haji? Naam, walhamdulillah. Yani man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Dikhususkan ashabul hadis ihtirazan an at-tawaif al-ukhra, untuk menghindari kelompok-kelompok lain, aliran-aliran lain yang tukhalifu hadzal manhaj, yang menyelisih manhaj ini. Baik, yang mereka saking kerasnya ekstrim, akhirnya menyatakan pulan ahli nar, ahli nar, ahli nar. Dipastikan dengan ahli nar, padahal mereka masih hidup, masih bisa berubah, masih bisa bertaubat. Ekstrim, melampaui batas. Sebaliknya, karena terlalu lembeknya, karena mereka dalam keadaan melampaui batas dalam taksir, akhirnya mereka menyatakan bahwasanya semua penduduk surga, wah, ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Murah sekali. Qul na'udzubikumullah. Haula laisu min ahli sunnah, laisu min ashabil hadis. Mereka bukan ahli sunnah, mereka bukan ashabul hadis, mereka bukan pengikut para imam-imam ashabul hadis. Oleh karena itu, Imam Shawbuni menyebutkan dengan kalimat khusus bahwa ahlul hadis meyakini seperti ini. Karena yang selain ashabul hadis berbeda. Menyatakan anna awaqib al-ibadi mubhamah, adapun ashabul hadis mempersaksikan bahwa akibat-akibat akhir dari para hamba itu mubhamah, tidak jelas. Maknanya la ya'lamuha illallah, maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Wa la yadri ahadun bima yukhtamulah, seorang pun tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya nanti. Waqad taqaddama lana, dan telah lewat bersama kita, bahwasanya para sahabat kanu yakhafun, para sahabat mengkhawatirkan diri-diri mereka. Tidak berani memastikan diri-diri mereka. Mereka yakhafuna ala anfusihim minan nifaq, mereka mengkhawatirkan diri mereka dari kemunafikan. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan mereka sendiri tidak mempersaksikan diri mereka alal iman. Mereka khawatir akan terjangkit di penyakit nifak, atau begini atau begitu. Sehingga Sampai-sampai beberapa sahabat menyatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir. Hudzaifah ibn al-Yaman dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Karena Rasulullah SAW membisikkan nama-nama munafikin secara ta'yin. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Maka sahabat tadi berkata kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, jawab dengan nama Allah. As'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah aku ikut disebut oleh Nabi SAW? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bertanya kepada Hudzaifah. Kata Hudzaifah, karena diminta dengan nama Allah, engkau tidak termasuk, engkau tidak disebut, dan aku enggak akan menjawab pertanyaan lain yang seperti ini setelahmu abadan. Aku enggak akan menjawab pertanyaan lain yang seperti ini setelahmu selama-lamanya. Qanabilina azakumullah. Maknanya bahwa beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, masih mengkhawatirkan dirinya alal nifaq. Khawatir, takut. Dan itu ciri-ciri mukmin. Ciri-ciri mukmin, dia selalu khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia tidak sempurna, khawatir terjadi padanya berbagai macam penyakit nifaq. Demikian pula Abu Bakar sendiri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ketika melihat hewan ternak yang memakan makanan ternaknya, dia berkata, ya laitani alafan tu'bad. Duhai kiranya aku ini menjadi makanan ternak yang dimakan. Selesai. Khawatir ketika dihisab, ternyata dia ahlun nar. Khawatir ketika dihisab, ternyata dia begini dan begitu. Maka lebih baik dia sebagai makanan yang dimakan, syajaratun tu'bad, dalam riwayat lain syajarah. Duhai kiranya aku jadi pohon yang dimakan hewan ternak. Selesai. Tidak surga, tidak neraka. Demikian pula sahabat yang lain menyatakan, sungguh kalau kaki kananku sudah masuk surga, aku masih belum yakin kalau kaki kiriku akan masuk surga. Lihat mereka radhiyallahu ta'ala anhum, semuanya mengkhawatirkan diri-diri mereka. Maka sungguh perkara sombong atau kesombongan kalau seseorang merasa yakin dirinya ahlul jannah. Termasuk kibir kalau seorang berkata dengan kalimat, ana min ahlil jannah, aku termasuk ahli surga. Na'udzubillah min dzalik. Ujub, maghrur, tertipu dengan bayangan dirinya sendiri. Wa yakhafuna min su'il khatimah, dan mereka para sahabat, bahkan para tabi'in dan tabi'ihim, para pengikut mereka, yakhafun min su'il khatimah, takut dari su'il khatimah, khawatir mendapatkan khatimah yang jelek. Wa yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala an yuhsina lahumul khitam, sehingga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari su'il khitam, dilindungi dari su'ul khatimah. Ya Allah, jangan sampai aku mendapatkan su'ul khatimah. Ya Allah, jangan sampai aku mendapatkan su'ul khatimah. Takut mereka dan berdoa pada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari su'ul khatimah. Wa ma ahadun abadan yaqta' li nafsihi bi annahu minal muttaqin, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menegaskan dirinya termasuk penduduk surga atau dirinya minal muttaqin wa annahu min ahlil jannah. Enggak ada seorang pun dari mereka, para sahabat, padahal mereka adalah generasi yang terbaik, khairu ummatin ukhrijat linnas, padahal mereka adalah khairun nas, kata Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Ternyata khairun nas, khairu ummatin ukhrijat linnas, mereka dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menegaskan dirinya bahwa aku minal muttaqin, aku min ahlil jannah. Tidak ada. Qul inna a'udzu bikum Allah. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Jangan engkau mensucikan dirimu sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang muttaqin. Kau muslim yang saya hormati. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah memiliki akidah, keyakinan. Karena khatimah kita tidak ada yang tahu. Maka semua Ahlus Sunnah mengkhawatirkan dirinya. Semua Ahlus Sunnah berjalan baina khauf wa raja. Semua Ahlus Sunnah berjalan di atas kekhawatiran dan harapan. Khawatir ditentukan su'ul khatimah, na'udzubillah. Dan berharap semoga mendapatkan husnul khatimah. Baina khaufin wa raja. Baina khauf wa raja. Di antara rasa takut dan rasa harap. Selalu dalam harap-harap cemas. Ini Ahlus Sunnah. Kalau ada seseorang yang menyatakan ana min ahlil jannah, aku penduduk surga, siapa yang ingin masuk surga datang kepadaku, maka orang ini bukan Ahlus Sunnah, mubtadi'un dhal. Orang ini dajjal kadzab. Yakinilah, orang yang seperti ini adalah bukan orang yang lurus. Sebab dia bukan alimul ghaib. Dia dan seluruh manusia bukan orang yang tahu hal ghaib. Termasuk hal ghaib apa yang akan terjadi esok. Termasuk hal ghaib apa yang akan terjadi pada dirinya besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan. Siapa yang tahu? Apa yang akan terjadi nanti ketika khatimahnya? Apakah dia khatimahnya alal Islam atau alal kufur? Alal khair atau alal syar? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang tahu. Itu ghaib. Maka bagaimana mungkin dia bisa memastikan dirinya ahli surga? Dan bagaimana mungkin bisa meyakinkan bahwa si fulan ahli nar? Tidak mungkin. Kau muslim yang saya hormati. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam syarahnya, hadihi tariqatu ahli sunnah. Inilah yang diajarkan dalam prinsip-prinsip akidah ashabul hadis ini. Merupakan jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa ala ra'sihim ashabul hadis. Dan tentunya tokoh-tokoh mereka adalah para ulama ahlul hadis. La yakumuna liwahidin bi'aini anahu min ahlil jannah. Mereka tidak menghukumi seseorang tertentu dengan surga. Fa inna hadza laisa illa lillah. Mereka tidak menghukumi seseorang secara ta'yin, secara tertentu bahwa dia ahlun nar. Fa inna hadza laisa illa lillah. Karena semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu perkara gaib. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah alimul ghaib. Allah lah yang alimul ghaib. Ini akan menjadi atau di akhirnya nanti akan masuk Islam. Yang ini sebaliknya, pada akhirnya nanti dia akan sesat dan kufur. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Siapa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang alimul ghaib dan tidak menunjukkan hal-hal ghaibnya pada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali kepada orang yang diridhai dari rasul-rasul. Baik, berarti mungkin Rasulullah SAW tahu. Yang diberitahu iya, yang tidak diberitahu ya tidak tahu. Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan yuha ilaih, diberi wahyu. Allah katakan qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan wahai Rasul pada mereka, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. tetapi yuha ilayya, aku diberi wahyu. Itu bedanya. Rasulullah mendapatkan wahyu. Adapun selain Rasul tidak mendapatkan wahyu. Maka Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu kadang diberitahu bahwa fulan min ahlin nahr. Siapa contohnya? Padahal masih hidup. Ada? Ada. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Lahab atau surat Al-Lahab yang di dalamnya Allah katakan saya slanaran dzata lahab. Dia akan masuk neraka dzata lahab. Wa huwa hayyun. Dalam keadaan dia masih hidup. Abu Lahab masih hidup. Sudah dikatakan saya slanaran. Karena Allah tahu pasti-pasti bahwa dia matinya tetap di atas kufur. Karena wahyu dari Allah yang maha tahu, gak akan salah. Kalau saja bukan dari Allah SWT yang alimul ghaib, mungkin ternyata keliru, Abu Lahabnya masuk Islam, gak jadi, dihapus hayatnya, bukan saya selanaron, ini udah gak jadi ayatnya. Astagfirullah, gak mungkin. Karena ini dari Allah yang tahu dan alimul ghaib, bahwa Abu Lahab akan mati secara kafir. Maka Allah katakan dengan tegas dalam keadaan masih hidup, saya selah naran data lahab. Dan Nabi menyampaikan, berarti Nabi tahu, tahu. Disampaikan kepada kaum muslimin, berarti muslimin tahu, tahu. Kaum muslimin membaca, saya selah naran, orang ini akan masuk neraka. Tapi yang selain itu, mereka tidak berani mengatakan dia penduduk neraka, tidak berani. Karena belum tentu, barangkali masuk Islam. Baik, sebaliknya, ada pula yang dipastikan dengan surga. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW al-mubasyarina bil jannah. Sebagaimana pernah lewat pembahasan kita tentang para sahabat. Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Abdullah bin Zaid fil jannah. Sekian, 10 para sahabat sebut fil jannah, fil jannah, fil jannah. Demikian pula seorang yang dihukum. Nabi menyatakan la tasubbuh, jangan cerca dia. Fa innahu min ahli jannah, karena dia termasuk surga, termasuk ahli surga. Demikian pula yang keras suaranya ketika bertikai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum. Wantum la tashurun. Jangan keraskan suara kalian di, sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Jangan keraskan di atas Rasulullah SAW. Akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Itu ada sahabat yang suaranya keras ketika itu menangis terus di rumahnya. Karena khawatir dia yang dimaksud dalam ayat itu. Kemana si fulan? Ya Rasulullah, dia terus menangis di rumahnya sejak ayat itu turun. Sampaikan padanya, dia min ahli jannah. Sampaikan kepadanya bahwa dia min ahli jannah. Wa huwa hayyun yurzak. Disampaikan bahwa dia penduduk surga dalam keadaan dia masih hayyun yurzak. Masih hidup, masih mendapat rezeki. Sudah dikasih kabar bahwa dia penduduk surga. Maka kami tidak melihat, kata para sahabat, penduduk surga yang masih berjalan di muka bumi, juli dia. Kok bisa Rasulullah tahu? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Adapun selain Rasul, apakah ada yang mendapatkan wahyu? La ahad. Tidak ada seorang pun. Maka tidak boleh seorang pun menyatakan fulan ahli nar, fulan ahli surga, fulan penduduk neraka, fulan penduduk surga. Abadan. Tidak boleh demikian. Karena engkau tidak tahu bagaimana khatimahnya. Engkau tidak tahu bagaimana nanti akhirnya. Engkau tidak tahu apakah dia akan terus begitu sampai akhir hayatnya. Mungkin berubah. Yang mukmin jadi kafir, yang kafir jadi mukmin. Mungkin berubah. Yang ahli sunnah jadi ahli bid'ah, yang ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Mungkin berubah. Wallahu ta'ala alam. Maka jangan kita memastikan si fulan ahlul jannah atau si fulan ahlul nar dalam keadaan mereka masih hidup. Masih belum diketahui khatimahnya. لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. Karena yang demikian tidak diketahui, غائب, Mereka tidak mengetahui bagaimana nanti ketika dia mati. A'alal islami am 'alal kufur? Apakah di atas Islam atau di atas kufur? Wala ya'lamul ghaiba illa Allah, dan enggak ada yang mengetahui hal-hal ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, hada syai'un ma'ruf. Iya, ini perkara yang sudah dikenal oleh seluruh ahli sunnah, seluruh kaum muslimin, bahwa tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali yang Allah beritahukan kepada Rasul. Bukan seluruh hal gaib, tidak. Rasulullah SAW tidak tahu seluruh hal gaib. Yang diberitahu, maka beliau tahu. Yang tidak diberitahu, beliau tidak tahu. Sebagaimana kita, ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW, kita tahu. Kalau tidak diberitahu, kita tidak tahu. Apakah kalian tahu bahwa di akhir zaman akan muncul nanti Dajjal, sifatnya begini dan begitu? Tahu. Kok tahu yang gaib kalian? Kami enggak tahu yang gaib, kami diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Akan turun Isa bin Maryam. Dari mana kamu tahu? Itu kan hal gaib. Karena diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tahu di akhir zaman akan muncul begini dan begitu? Fitnah-fitnah. Kami tahu. Diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum. Yang namanya alimul ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul-rasul diberitahu beberapa perkara-perkara yang ghaib, dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Kaum muslimin yang saya hormati. Fayutli'uhu Allahu 'ala ma yasha' min ghaibihi. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada rasulnya beberapa perkara dari hal-hal gaib. Faman ladzi adraka anna fulanan mata 'alal kufr aw mata 'alal iman? Adapun kamu, dari mana kamu tahu bahwa si fulan akan mati di atas iman atau si fulan mati di atas kufur? Wa ma adrak? Siapa yang beritahu kamu? Siapa yang memberikan wahyu kepadamu? Dari mana kamu tahu kalau dia nanti akhirnya beriman atau dia nanti akhirnya akan kufur? Atau dia mati di atas iman atau di atas kufur? Min aina ta'rif, dari mana kau tahu? Wa kaifa tahkum lahu fi hayati, maka bagaimana mungkin engkau menghukumi dia dalam keadaan masih hidup? Anahu min ahlil jannah, bahwa dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Bal lau qala al insan, bahkan kalau ada seseorang berkata bahwa si fulan finnar, dalam neraka, maka niscaya Allah akan murka pada orang itu. Dan Allah akan berkata, man dalladhi yata'alla alayya. Allah akan murka dan berkata, siapa yang yata'alla alayya? Siapa yang berani lancang mendahului aku, kata Allah. Dan ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, mengisahkan tentang dua orang dari kalangan Bani Israel. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyain. Ada dua orang di zaman Bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnib wal akhar mujtahid fil ibadah. Dua orang ini, yang satu selalu berdosa, yang satu selalu beribadah dengan rajin, mujtahid, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fakana la yazalu mujtahid yaral akhar ala dhanb. Yang satu yang rajin beribadah selalu melihat saudaranya berdosa, berdosa, berdosa. Maka dia katakan kepada saudaranya, aqsir, berhentilah, berhentilah. Berbuat lagi, berbuat dosa lagi. Diingatkan lagi, aqsir, berhentilah. Fawajadahu yawman ala dhanbin. Tiba-tiba pada satu hari, seorang yang rajin ibadah ini melihat saudaranya yang berdosa berbuat lagi dosa-dosanya. Maka dia berkata, aqsir, berhentilah, kurangilah. Ternyata orang itu menjawab, khallini wa rabbi ab'itsa alayya raqiba. Biarkan aku dengan apa yang aku kerjakan. Biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Abu'itha alayya raqiban, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Biarkan aku dengan Rabbku. Maka orang tadi marah dan berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Dalam riwayat lain dikatakan, demi Allah, engkau enggak akan masuk surga. Artinya akan masuk neraka. Maka qubidu arwahuhuma, maka diwafatkan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian Allah berfirman kepada yang bersungguh-sungguh ibadah tadi, yang rajin beribadah tadi, akunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku, kata Allah, bahwa aku enggak akan mengampuni dia? Apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku, bahwa aku akan masukkan dia dalam neraka? Apakah engkau mampu memiliki kekuasaan atas apa yang ada di tanganku, kata Allah? Dalam riwayat disebutkan, man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang lancang mendahului aku, menyatakan dia tidak diampuni, aku ampuni dia, dan aku masukkan engkau dalam neraka. Allah murka kepada sang mujtahid, yang ahli ibadah tadi. Mengapa? Karena dia sok tahu, karena dia mendahului Allah, menyatakan engkau tidak akan diampuni. Bukan urusanmu diampuni atau tidak diampuni, urusan Allah Taala. Berarti dia mendahului Allah Subhanahu wa taala, mengatakan engkau tidak akan diampuni, engkau akan masuk neraka. Yang menentukan dia diampuni atau tidak adalah Allah, sedangkan Allah belum memutuskan apa-apa. Engkau sudah menyatakan engkau enggak akan diampuni. Itu namanya yata'alla. Man dalladhi yata'alla 'alayya, siapa yang berani mendahului aku, kata Allah. Wa qala, maka Allah katakan kepada pendosa tadi, idhhab fadkhulil jannah, pergilah engkau ke surga, masuklah ke dalam surga, kepada yang berdosa tadi. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada sang mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tadi, dikatakan idhabu bihi ilan nar, bawalah orang ini ke dalam neraka. Qul inna a'udzu billahi, hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Abu Daud fi sunanih wa sahahahu Syekh Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, kemudian berkata, والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. Sungguh orang ini mengucapkan satu kalimat yang ternyata meruntuhkan dunianya dan akhiratnya sekaligus. Mengucapkan satu kalimat yang meruntuhkan dunianya dan akhiratnya sekaligus. Kalimat apa? Kalimat yang menyebabkan runtuhnya apa yang dia harapkan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Kalimat apa kok sebesar itu sampai meruntuhkan dunianya dan akhiratnya? Kalimat lancang mendahului Allah, menyatakan dengan sok tahu, fulan ahli nar, fulan ahli neraka, fulan ahli surga, atau menyatakan fulan gak akan diampuni, fulan akan diazab oleh Allah. Tahu dari mana? Ini khonidina azakul qaum muslim yang hormati, hati-hati. Ahli sunnah wal jamaah tidak berpendapat bolehnya mentayin seseorang yang masih hidup dengan surga atau neraka. Tidak. Maka tuduhan-tuduhan dari ahlul hawa, tuduhan-tuduhan dari mereka-mereka yang merupakan musuh-musuh sunnah, musuh-musuh ahli sunnah, itu tuduhan-tuduhan kosong. Yang menuduh bahwa ahli sunnah salafiyun menyatakan kelompok lain finnar, kelompok lain dalam neraka, kelompok lain sesat, begini dan begitu. Itu tuduhan kosong. Karena itu bukan akidah kami, itu bukan akidah ahli sunnah, itu bukan akidah para imam-imam ahli sunnah, menyatakan fulan ahli nar, fulan ahli surga. Mereka itu merasa surga punya dirinya, mereka saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang mengatakan seperti itu siapa? Kita tidak mengajarkannya, kita tidak menyatakan seperti itu, kita tidak memastikan diri kita ahli surga abadan. Bahkan para sahabat pun tidak memastikan diri mereka ahli surga, kecuali Rasulullah SAW katakan fulan ahli surga. Tetapi setelah mati di atas iman, dan dipersaksikan alal iman, maka kita katakan mudah-mudahan dia masuk jannah. Tapi yang masih hidup, tidak. Maksud saya para sahabat ketika hidupnya. Khana bin Na'azakum, mereka tidak memastikan diri-diri mereka. Tetapi barakallahu fikum, setelah ada kabar dari Nabi SAW bahwa mereka ahli surga, mereka tidak akan masuk neraka, sebagaimana berita Nabi SAW tentang para sahabat, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon bay'atul ridwan, maka kita pun mengatakan seperti itu. Itu para sahabat. Adapun setelah mereka, apakah ada yang dipastikan? Khana bin Na'azakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh ahlus sunnah tentang surga dan neraka hanya peringatan. Jangan jalan yang ini akan terancam dengan neraka. Ikuti jalan yang itu akan mendapatkan surga. Dan itu adalah ayat dan hadis. Ayat yang menyatakan, faman ya'mal, siapa yang beramal dengan amalan salihan, maka kami akan berikan pahalanya dalam jannah. Waman ya'mal su'an, dan siapa yang beramal dengan amal jelek, dia akan mendapatkan ancaman neraka. Itu diucapkan oleh ahli sunnah. Bukan memastikan fulan ahli nar, fulan ahli surga. Kita ahli surga, mereka ahli neraka. Tidak ada. Itu bukan akidah ahli sunnah sama sekali. Dan kadang memang manusia mengucapkan satu kalimat yang dianggap remeh, ternyata kalimat itu sangat mengerikan. Aubaqat dunyahu wa akhiratahu, meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la takallama bi kalimatin la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seorang hamba, la takallama bi kalimat, mengucapkan satu kalimat yang la yara laha balan, yang dia tidak memperhatikan di mana kedudukannya kalimat itu. Ternyata dengan kalimat itu, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan, ternyata dia masuk dalam neraka sejauh 70 musim, 70 tahun. Terjerumus, tersungkur dalam neraka jahannam sejauh 70 tahun, sab'ina kharifan. Wa fi riwayatin min hadis Jundub ibni Abdullah, dalam riwayat lain dari hadis Jundub ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qal, bahwa seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni si fulan. Ternyata inna Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang mendahului aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, an la aghfiru li fulan, siapa yang lancang mendahului aku bahwa aku enggak akan mengampuni si fulan, qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah ampuni si fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku gugurkan amalanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis lebih sahih, akhrajahu Muslim fi sahihi. Ketika ada orang yang menyatakan dengan kalimat Allah enggak akan mengampuni si fulan, Allah murka dan menyatakan, man yata'alla, man dhalladhi yata'alla alayya, siapa yang mendahului aku yang lancang menyatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku ampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu, kata Allah. Khana bin Na'azakumullah, mengerikan sekali. Kalimat-kalimat yang kelihatannya enteng ternyata berakibat fatal. Berakibat dengan akibat yang sangat mengerikan, aubaqat dunyahu wa akhiratahu, meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Fal insan la yata'alla 'ala Allah wa la yahkum 'ala an-nas bi hawah, maka seseorang jangan lancang mendahului Allah, jangan menghukumi manusia dengan hawa nafsu, jangan memasukkan manusia ke dalam surga dan memasukkan manusia ke dalam neraka seenaknya. Fulan ahli sunnah, fulan ahli jannah, fulan ahli nar, mereka masuk neraka, yang ini masuk surga, sudahlah, dan sok tahu. Hadza laisa illa lillah, hadza laisa illa lillah, ini tidak ada kecuali bagi Allah, tidak mungkin kecuali bagi Allah, karena yang tahu adalah Allah. نرجو للصالحين المستقيمين الذين يظهر لنا صلاحهم وإيمانهم الجنة. Kita berharap untuk orang saleh yang muttaqin, yang lurus agamanya. Kita berharap pada mereka yang tampak kesolehannya, tampak kejujurannya dalam beribadah, maka kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Wa ma'a dzalika nakhafu 'alaihim. Tapi bersama dengan itu kita juga khawatir. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Semoga Allah jangan masukkan dia dalam neraka. Ada harap, ada cemas. Sebaliknya nakhafu 'alal fussaq. Sebaliknya, kita mengkhawatirkan orang fasik, orang yang menyimpang, orang yang sesat, ahlul dalal. Kita mengkhawatirkan. Jangan-jangan mereka masuk neraka. Ya Allah, kasihan. Jangan-jangan mereka masuk neraka. Tetapi kita masih berharap kalau mereka akan masuk jannah. Artinya masih boleh kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selama dia masih muslim, walaupun fasik, zalim, walaupun menyimpang dalam beberapa pemahaman-pemahaman, selama dia masih muslim, kita katakan bahwasanya dia masih mungkin mendapatkan dari Allah Ta'ala jannah. Berarti masih boleh dilakukan. Boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu. Termasuk yang bunuh diri. Termasuk yang bunuh diri. Karena yang bunuh diri adalah berbuat dosa besar. Tapi bukan syirik. Bukan kekafiran. Kalau bukan kekafiran, masih mungkin untuk mendapatkan jannah. Kalau masih mungkin, boleh didoakan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'afanhu. Lian al-a'mal bil khawatim, karena amalan-amalan itu tergantung khatimahnya. Kama sabaqa fil hadis, sebagaimana apa yang telah lewat dalam pembahasan yang lalu dalam hadis Rasulullah SAW, inna ahadukum la ya'mal bi 'amali ahli an-nar hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha wa in ahadakum la ya'mal bi 'amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alayhi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sebagaimana telah lewat hadis ini, pernah kita bahas bahwasanya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli jannah sampai tinggal sejengkal lagi dia akan wafat, berubah, beramal dengan amalan ahli nar masuk neraka. Sebaliknya ada yang beramal dengan amalan ahli nar sekian lama dalam hidupnya sampai ketika sejengkal lagi masuk kuburnya, sejengkal lagi akan wafat, tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan ahli jannah kemudian masuk surga. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia ketika masih hidup masih mungkin berubah. Al-qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman. Al-qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan seseorang yang masih hidup dengan surga ataupun dengan neraka. Karena akhir hidup mereka tidak diketahui. Kayak apa nantinya? Barakallahu fiikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.